Salam salamnya tak stop sih, woi, kue kudu gelutan, woi, kok aku jadi bingung malahan ya, woi, segini gini, konco-konco plus, jaluk tulung, tuh kento, ya kento, Andi, Aring, jaluk tulung konco-konco muda, tulung dikandani, ya, tulung dikandani, masake sih, masake muji sih digawe, ya, woi, sayo, nontonin darut nih kene kape, woi, ojo tuplek-plek nih kono, ya, woi, lagu ini kangen sih, iya, kita main Pak Derajat sampai melu-ngeluh. Ya wes, kita mainkan dulu bersama Romansa. Yes. Dikasih ada lagu kangen di sesial bahasa saya di sini ya. Saya Victor. Kuterima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti. Sampai jumpa. Aku sopan. Oke, Pak Zaini, tadi katanya ada mau nyanyi Pak Zaini dari Koramil. Silakan Pak Zaini.